الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مجون مجون وصل. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Cuman yang lepas tu di pin ini, di pin sini, pin sini. Lihat, dia antum lihat situ jangan yang ini. Nah, diratain lagi. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Fawaidul Fawaid. Dan ini pertemuan ke berapa? Lupa. Ke-60 ya. Masya Allah. Kita lanjutkan di bab baru aja langsung, rahasia dan kandungan surat Al-Fatihah, kemampuan berpikir dan kemampuan beramal, atau kekuatan berpikir dan kekuatan beramal. Kedua nama siapa tu? Anak jari. Oh iya, nggak apa-apa, nanya doang. Oke, kuwah nazariyah dan kuwah amaliyah. Kuwah nazariyah dan kuwah amaliyah. Kuwah nazariyah itu kekuatan berpikir dan kuwah amaliyah kekuatan beramal. Kita tidak membaca Al-Fatihahnya, belum. Kita langsung ke matannya. Sepertinya mungkin ini sangat banyak matannya, nanti kita lihat waktu juga ya. Kita baca dulu, lil insani quwwatan, quwwatun amaliyatun nadhariyah, quwwatun ilmiyatun nadhariyah, wa quwwatun amaliyatun iradiyah, wa sa'adatuhu at-tammatu mawqufatun 'ala istikmali quwwati quwwatayhil amaliyati atau ilmiyatil iradiyah, quwwatayhil ilmiyatil iradiyah. Lil insan, bagi manusia pemilikannya apa, ada dua kekuatan. Manusia itu punya dua kekuatan. Yang pertama, quwwatun amaliyatun atau ilmiyatun nadhariyah. Kekuatan ilmiah, nadhariyah. Itu tafkirnya, pikiran, kekuatan atau kemampuan berpikir. Ilmiah, nadhariyah. Karena ilmu itu, kata para ulama usul fikih, banyakkan mereka membutuhkan nazar. Yaitu membutuhkan tinjauan. Wa quwwatun amaliyatun iradiyah, dan kekuatan beramal. Iradiyah, keinginan. Karena amalan itu berpatuk pada keinginan. Sebagaimana ilmu berpatuk pada bagaimana dia memandang, nazar. Jadi ilmu membutuhkan nazar, amal membutuhkan iradah. Paham di sini? Jadi manusia mempunyai dua kekuatan. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu juga nazari, yaitu tidak lepas dari nazarnya dia. Jadi ilmu itu didapat dari mana? Nazar, melihat. Dan kekuatan amaliyah, amal, yang itu berlandaskan pada keinginan, dia mau apa enggak. Wa sa'adatuhu tammatu mawqufatun 'ala istikmali quwwatayhil 'ilmiyatil iradiyah. Sa'adah artinya apa? Kebahagiaannya. Sa'adatuhu, kebahagiaannya. Kembali mana? Hu di sini. Ke insan. Kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu sempurna. Jadi kebahagiaan sempurna milik manusia. Sama artinya sempurna. mauqufah, terhenti. Kalau di sini hanya bisa diraih secara utuh. Ya, terhenti ala istikmali, pada istikmal. Istikmal penyempurnaan atau kesempurnaan dua kekuatan, yaitu ilmiah dan iradiyah. Kekuatan ilmiah dan kekuatan iradiyah. Kenapa di sini bukan amaliyah? Disebutnya dua kekuatan itu apa? Ilmiah dan iradiyah. Bukan ilmiah dan amaliyah. Karena kalau ada iradiyah, suatu keniscayaan ada amaliyah. Ya kan? Syekh, kekuatan ilmiah. Baik. Kalau kekuatannya ilmu doang, tanpa ada keinginan mengamalkan, enggak sempurna. Ya. Kalau kekuatannya keinginan untuk beramal, tanpa ada ilmu juga enggak sempurna. Paham sini? Kalau kekuatannya ilmu, tanpa ada spirit untuk beramal, ibarat Yahudi. Kalau kekuatannya ingin beramal tanpa ada nafas ilmu, ibarat Nasrani. Jadi mubtadi' nanti jadi. Dan kebahagiaan itu tidak menjadi seperti Yahudi, tidak menjadi seperti Nasrani. Kebahagiaan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, kenikmatan yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan itu kebahagiaan. Ya. Yaitu dengan cara menggabungkan dua kekuatan itu. Yaitu ilmunya kuat, amalnya kuat. Maksudnya keinginan untuk beramal dengan ilmu tersebut kuat. Itu dua kekuatan. Ada seseorang ilmunya banyak, namun wibawanya enggak ada. Biasanya karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ada seseorang banyak amalnya, tapi enggak berwibawa di mata umat. Itu biasanya karena dia tidak pakai ilmu beramalnya. Antum lihat orang-orang sufi, mereka berwibawa enggak? Enggak ada wibawa. Mereka terus beramal terus, puasa itu lebih dari kita. Enggak berwibawa. Nah, karena enggak pakai ilmu. Ya, jadi kalau misalnya mau mendapatkan kewibawaan, berilmulah dan amalkan. Sir atau alaniyah. Dan sir harus lebih diperhatikan. Oke, gitu ya. Jadi paragraf pertama itu peta global untuk seluruh perbincangan kita ke depannya. Ya, jadi udah tahu dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Enggak boleh salah satunya enggak ada punya. Punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Baik. Wastikmalul quwwah, ini dimulai dari bagaimana sih caranya istikmalul kekuatan satu-satu ini, akan dibahas paragraf kedua dan ketiga membicarakan istikmal kekuatan ilmiah. Paragraf terakhir yang panjang itu membicarakan istikmal kekuatan Kevin, ini kayaknya ada kesalahan. Lihat, istikmalul quwwatil yang ini paragraf keempat. Kebalik nih, istikmalul quwwatil amaliyah atau ilmiah. Amaliyah kan? Ini karena kebalik iniannya. Paham gak? Paragraf keempat, istikmalul quwwatil amaliyah harusnya, al-iradiyah, ya, amaliyah. Kalau yang paragraf kedua benar. Yo, kita mulai. Istikmalul quwwatil ilmiyatin nadhariyah. Bagaimana cara mengistikmal, menyempurnakan kekuatan ilmu? Bagaimana caranya? Gini. Antum tidak akan sempurna ilmu antum dan tidak disebut alim kecuali dengan lima ma'rifat. Ma'rifat pertama, ma'rifati fatirihi wa bari'ihi, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, yaitu mengenal benar-benar merasakan Allah Ta'ala sebagai Rabb kita dan kita menyembahnya, itu ma'rifat rububiyatillah dan ma'rifat uluhiyatillah. Oke, ma'rifat tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Pertama, kalau antum adalah seorang alamah di bidang apapun, namun antum tidak mengerti tentang kesyirikan, ya, syirik besar, syirik kecil, cabang-cabangnya, dan maka Perlu kaidah enggak? Selama ini kita bilang sesuai dengan manhaj salafus saleh, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salafus saleh. Di dalam Al-Qur'an As-Sunnah tertabur banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, ya enggak? Dan syubhat-syubhat dari Asy'ariyah, Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan seterusnya, Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya, dari Syiah, Rafidhah, banyak. Kita bilang sifat ma'iyatullah misalnya, kebersamaan Allah bagaimana? Tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena belum belajar. Kenapa belum belajar? Selalu ada karena. Ya kan? Karena enggak ada gurunya. Ah, intinya itu. Itu dari semua karena yang sahih jawabannya adalah karena tidak kemauan Pak. Allah Ta'ala telah memberikan sekarang kenikmatan karena tidak ada kemauan itu. Takutnya dengan kenikmatan yang luber ini, banyak ini, hujah tertegakkan atas kita. Takutnya, kenapa kok gak belajar padahal dikasih internet, apa internetnya juga cepat lagi di kantor, banyak menyediakan waktu, sahih, sahih banget itu. Dengan grup-grup Facebook, WhatsApp, Instagram, sebut semua media sosial yang kita menjamaknya di satu paket HP, handphone. Tapi semua media sosial seperti itu, aplikasi seperti itu, dibandingkan dengan aplikasi Al-Quran, Al-Quran seminggu sekali, kalau lagi butuh aja. Dan aplikasi yang lainnya, tidak. setiap hari. Kemudian kita beralasan, saya belum paham qaid tentang asma sifat. Apa arti nama Allah ini, sifat Allah ini, saya belum tahu. Masya Allah. Nanti takutnya hujah tertegakkan atas kita. Kenapa kamu enggak berusaha mengenal Allah Ta'ala dengan asma dan sifat? Mungkin enggak harus menjawab syubhat. Karena itu jawaban untuk orang-orang yang lebih tinggi lagi. Tetapi mengetahui kaedah-kaedahnya minimal lah. Ya. Apa itu arti fatir? Apa arti ghaffar, ghafur? Dan apa arti rahman? Apa arti ra'uf? Dan seterusnya, seterusnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Baik. Sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah. Seperti apa pemahaman salaful ummah terhadap semua sifat? Nah, buka kitab Aqidah Wasithiyah. Kaidahnya di situ tersebar. Bila ta'rifu la ta'til wa la tamtsil takif. Apa itu takif? Wallahu a'lam bishawab jawabannya. Ya. Pemahaman salafus saleh bukan wallahu a'lam bishawab. Sahih wallahu a'lam bishawab. Tapi apa pemahaman? Ini makanya kita di sini perlu lagi menata pendidikan tarbiyah kajian kita sebenarnya. Ibrahnya itu bukan di banyaknya glamornya. Ibrahnya apakah kaum muslimin itu terbukti sesuai slogan mereka atau enggak? Sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau itu sekadar slogan? Anak ketika misalnya berbicara di mana-mana kita harus sesuai dengan pemahaman ini. Itu mungkin akan itu adalah slogan yang sama common sense antara kita. Sehingga antum mengatakan, wah, ini salaf ini orang. Karena berbicara seperti itu sesuai dengan pembicaraan mereka semua. Salaf ini orang. Itu secara logo. Tapi secara substansinya apakah benar anak memahaminya? Itu sebenarnya itu yang berat. Orang gampang ngomongin saya berpemahaman sebagaimana salaful ummah. Gampang ngomongnya. Konsekuensinya itu berat. Ilmunya seberapa? Pengamalannya seberapa? Iya kan? Udah berapa asar riwayat salaf yang kita baca tentang tauhid? Kita enggak tahu kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, karya Al-Marwaz, karya astagfirullah. Kitab As-Sunnah karya juga Imam Ahmad seperti apa? Ar-Rad Al-Jamiyah. Kemudian Aqidah Tahawiyah seperti apa? Belum tahu. Tapi selama ini kita mengklaim memahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya mungkin sepertinya memahami sesuai dengan pemahaman ustadz sebenarnya. Iya. Gak ngerti kitab-kitab itu. Iya, itu. Harus kita bangkitkan nanti. Kita di sini kaum muslimin, bukan ana. Bukan ana toh, maksudnya antum semua dan asatiza dan lain-lain. Ya, talqinkan kaum muslimin ke kitab-kitab ulama, turats ulama supaya mereka mengenal, semakin semangat untuk mengenal asma wa sifat Allah Ta'ala sesuai dengan pemahaman satu umat. Jangan sebatas klaim. Jangan sampai nanti kita punya slogan seperti itu. Kemudian ketika kita misal dihadapkan dengan misal rekan-rekan dari golongan hijau atau yang lain, ternyata mereka menguasai kitab-kitab salaf dan kita mengklaimnya saja salaf. Tapi lebih terbukti mereka yang lebih tahu tentang salaf daripada kita, daripada antum, daripada anda. Itu memalukan itu. Ya, sebelum terjadi peristiwa memalukan, maka belajar. Ya. Iya nanti antum makan di hadapan, nanti nyaho lah. Suatu ketika nanti nyaho lah. Makanya teman-teman yang kebanyakan di Facebook berbicara keluar-keluar tentang manhaj dan seterusnya, suruh mereka di lapangan bicara di depan orang-orang yang mungkin mereka anggap menyelisih mereka. Buka kitab-kitab turat seberapa. Nah gitu. Ya untuk bisa membuktikan. Ya. Tapi insyaallah kulihal kaum muslimin insyaallah dalam keadaan baik mudah. Baik, itu ma'rifat asma'ihi wa sifatihi. Wa ma'rifati at-tariqi allati gimana? Tusilu ilaihi yang mengantarkan kepadanya. Ausalahu yusilu. Yaitu mengetahui jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Hi di sini kembali ke khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Gimana caranya? Apa jalannya itu? Gimana, Pak? Sahih. Tapi thoriq menuju ke sana ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Jalan menuju Allah yang termudah adalah dengan ilmu. Yaitu mengetahui ilmu itu sendiri. Maksudnya mengetahui petaan ilmunya sehingga dia mempermudah dengan ilmu tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifat afatiha, jalur ilmu diketahui dan jalur-jalur dalam ilmu pun yang salah kecacatannya juga dia ketahui. Jadi sekarang mengetahui Allah, mengetahui nama-nama Allah dan mengetahui jalan menuju Allah yaitu apa? Ilmu. Mengetahui ilmu, kok ilmu untuk diketahui? Iya, ilmu untuk diketahui. Itu untuk dikuasai ilmu. Yang mana dengan ilmu itu bisa kita mempermudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Betapa adanya orang mencari ilmu karena untuk kepuasan riyadhiyat otak semata. Hafalan doang atau senggang waktu doang atau hiburan doang. Yang seperti ini itu enggak punya pemetaan. Menjadikan kajian sebagai hiburan semata, ini enggak punya peta ini. Enggak bisa dijadikan sandaran, enggak bisa dijadikan percontohan. Karena ilmu secara zat itu udah tinggi dia derajatnya. Barang siapa yang menjadikan ilmu sebagai hiburan semata, dia merendahkan ilmu sendiri. Dan itu kebanyakan banyak terjadi kaum muslimin. Dengan judul-judul yang kayak gitu dan seterusnya. Dengan alasan untuk menarik kaum muslimin. Selama ini kaum muslimin banyak yang ngaji, apakah karena judul-judul yang alai dan semacamnya? Apakah karena judul-judul yang bermusik itu? Judul lagu? Dikasih tahu ke Ustaz, ini judulnya ini Ustaz ya. Oh iya, football. Masya Allah, judul bahasa Inggris. Enggak, dikasih tahu ini judul lagu. Seandainya Ustaz tahu, Ana enggak mau juga kajian Ana judulnya judul lagu. Emang Ana siapa? Gitu kan? Kewibawaan ilmu itu turun. Ini penghinaan sebenarnya, secara halus. Yang ternyata judul lagu tersebut hanya diketahui oleh sebagian komunitas. Karena lagunya lagu-lagu yang enggak umum. Ini sebenarnya talbis, enggak boleh. Ini orang yang enggak ngerti ilmu itu sendiri. Enggak menghargai ilmu itu. Yang rata-rata baru semangat mungkin mengaji. Kemudian sudah berani hal-hal seperti ini. Akhirnya enggak ada bimbingan. Kalaupun mau dibimbing, mentalbis kepada ustadznya. Enggak memberitahu secara full bahwa saya ini dari lagu ini ada sisi kelaguannya ustadz. Karena tahu mereka, kalau misalnya dibilang ini dari lagu, lagunya pulan-pulan-pulan dari orang kafir, mungkin ustadznya bakal enggak bisa, enggak mau. Karena udah jelas ini tasyabbuh bil kuffar. Kita enggak perlu meraup perhatian masyarakat dengan cara tasyabbuh bil kuffar. Kita punya identitas kaum muslimin. Anak-anak ngaji punya identitas. Maka jangan jadikan anak-anak ngaji itu hanyut dengan tasyabbuh seperti ini. Dan Allah, anak, di sini bahasanya anak mengingatkan dan memperingatkan, jangan ikutan yang seperti ini. Tasyabbuh dengan kufar atau tasyabbuh dengan dukun dari perukiah misalnya. Iya. Baik, harus tegas hal kayak ini, tegas, karena berkaitan dengan orang banyak. Ini man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ini masalah serius ini. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan menyerupainya itu ada dhabitnya, batasannya itu ibadah dan adat, tradisi mereka. Dan tradisi yaitu judul-judulnya, lagu-lagunya, stelannya, logonya, gambar, lambangnya. Kalau disengaja, tasyabbuh ini mainnya. Ya, hati-hati. Ilmu itu jalan yang tinggi. ketika antum enggak tahu ma'rifat afatiha, enggak akan nanti di perjalanan antum bakal terjerumus. Maka mengetahui ilmu itu harus, jalur-jalur sekat-sekat yang bisa menghalangi kita dari ilmu itu juga harus. Jangan merasa anda sudah menuntut ilmu, yang penting anda mengikut majelis. Banyak sekat-sekatnya. Dan itu hanya orang kaum muslimin, orang-orang yang thalabul ilmi atau yang sudah lama mencari ilmu, itu mereka yang mempunyai pengalaman dalam hal itu. Terutama asatidzah yang kibar. Mereka mempunyai pengalaman dalam hal itu. Dan mereka mungkin pernah terjatuh sehingga mengingatkan umat akan hal itu. Bukan berarti merasa bos atau semacamnya. Mungkin pernah merasakan. Para ustadz itu yang mungkin melarang hal seperti ini. Mungkin pernah merasakan, jangan kayak gini. Saya pernah. Gak mungkin bilang, saya dulu pernah kayak gini-gini. Enggak. Tapi dengan bahasa lain. Ya jadi yang ya harus tahu sekat kesyirikan dalam menuntut ilmu, fitnah dalam menuntut ilmu, tata tertibnya, adabnya, kemudian tobaqotnya, tingkatan-tingkatannya, kan perlu bimbingan lagi, ya kan? Kemudian yang kelima, ma'rifatu nafsihi wa ma'rifat wa ma'rifati nafsihi wa ma'rifati uyubiha, mengetahui diri kita sendiri dan mengetahui aib-aib kita sendiri. Ya. So, ini berarti kan dimulai pertama dari mengetahui Allah, tingkatan ya untuk Allah Ta'ala yang tertinggi. Kemudian mengetahui asma dan sifatnya. Kemudian mengetahui jalan menujunya. Dan di perjalanan itu enggak mungkin mulus-mulus aja, harus tahu sekat-sekatnya, aib-aibnya, kesulitannya, halangannya, tantangannya, rintangnya, harus tahu. Hambatannya, jangan sampai kita mengira sebenarnya ini hambatan dari jalan menuju Allah, kita anggap sebagai jalan yang encer menujunya. Enggak, itu tipuan. Makanya antum perhatikan, kalau misalnya kebanyakan kaum muslimin setelah ngaji banyak yang enggak ingat apa yang dia kaji, itu karena dia mengamalkan hambatan menuju ilmu, walaupun terlihatnya seperti menuju ilmu. Makanya tipuan itu banyak. Ya enggak, tipuan itu banyak. Dan mengetahui tipuan itu ilmu itu sendiri juga ilmu. Iya. Makanya. Enggak mudah kan? Enggak mudah. Kaum muslimin banyak yang tertipu. Enggak semua yang disebut anak ngaji tahu tentang ilmu dan tahu bagaimana cara menuntut ilmu. Karena mindsetnya masih banyak yang berpikiran atau secara lisanul hal. Sikapnya seolah-olah ilmu itu hiburan semata. Enggak. Hanya mau ngaji masalah sirah saja. Enggak bisa. Maksudnya, iya dapat faedah. Tapi ilmu itu enggak cuma itu. Ilmu itu tinggi, banyak. Ya. Jadi antum siap-siap harus terus. Nah, setelah memahami atau mengetahui Allah, sifatnya dan zatnya, maksudnya apa? Sifatnya, astagfirullahaladzim. Mengetahui asma dan sifatnya, kemudian mengetahui jalan menujunya dengan ilmu, dan mengetahui halangan-halangan dalam menuntut ilmu, dan kemudian yang terakhir lihat diri sendiri. Tingkatan martabat itu lima hal. Lihat diri sendiri, dan kemudian ma'rifati nafsi, lihat maqam diri sendiri sebagai hamba, dan ma'rifati uyubiha, dikatakan Ibnu Qayyim, ma'rifati uyubiha, mengetahui aib-aib diri, bukan mengetahui kelebihan-kelebihan diri. Jadi jangan kita fokus di kelebihan kita, fokus di aib kita. Iya, barang siapa yang mengetahui aibnya, maka dia akan memperbaiki diri insyaallah. Tapi barang siapa hanya mencari keuntungan, kelebihan dirinya, maka dia akan melebih-lebihkan dirinya di luar kadarnya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal seperti itu. Tapi sudah lima ya. Lima berarti sudah hafal antum, harus hafal. Mungkin faedahnya untuk kajian ini mungkin cuma sampai paragraf 3 saja. Tapi 3 paragraf saja dengan memahami dan hafal kontennya dan permintaannya, itu 5 kajian berturut-turut antum enggak tahu apa-apa setelah itu. Jangan sampai antum masuk dan keluar sama saja isinya. Atau bahkan masuk dengan keluar lebih buruk pas keluar. Ada yang kayak gitu gak? Ada. Keluar bawa apa? Bawa perasaan. Baper. ustadznya ganteng. Enggak bawa ilmunya. Bawa apa? Bawa wajah ustadznya ganteng. Iya. Yeah. Masya Allah. Bawa apa? Bawa suara ustadznya lembut sehingga hati itu enak rasanya. Aduh, kayaknya diceritain ke suaminya. Iya. Yeah. Ustadznya, masya Allah. Kang, ustadznya ganteng banget, Kang. Kang, ustadznya suaranya masya Allah, Kang. Ini fitnah ini. Kemudian suami yang baik itu bakal cemburu. Tapi suami yang memang Allah tutup mungkin hatinya untuk sementara itu, oh masya Allah pengen ikut deh gitu. Oh bagus ya suaranya, nggak ada cemburunya. Na'udzubillah. Ya na'udzubillah. Ya, makanya kita laki-laki harus perhatian sama istri ya. Dalam hal ini ya, setan bisa masuk ke sini nih. Iya. Menghancurkan rumah tangga orang lewat pengajian. Na'udzubillah. Hati-hati. Dan itu bisa terjadi. Dan terjadi. Menghancurkan rumah tangga orang lewat ruqyah. Ada. Ada. Dan terjadi sampai ada yang cerai. Ada yang cerai. Pintunya banyak pak. Aduh banyak pintunya. Makanya minta tolong terus lah sama Allah. Minta tolong terus. Baik ikhwan ataupun akhwat. Iya. Jadi kita itu dalam situasi yang fitnah itu di sekitar kita semuanya. Tapi kita jangan takut, maksudnya jangan takut dalam artian kita punya Allah gitu loh. Jangan takut tuh udah saya enggak bisa apa-apa. Enggak, bisa dengan izin Allah. Yaitu ketahui hal-hal ini, ketahui. Mengetahui Allah supaya tenang, mengetahui asma dan sifatnya supaya tenang. Supaya apa-apa tuh kita bisa minta sama Allah dengan lebih baik daripada orang lain. Meminta kepada Allah. Ketika antum meminta kepada Allah, ada orang sampai antum doa serius, tapi dia enggak mengamalkan walillahil asmaul husna fad'u biha. Enggak mengamalkan itu. Antum berdoa mengamalkan itu, bertawassul dengan nama-nama Allah. Dan tidak sekadar menyebut, tetapi antum tadabburi juga makna-makna dari asma Allah tersebut dengan kaidah-kaidah yang antum miliki, ilmu yang antum miliki, itu lebih cepat. Kenapa? Karena ilmu antum punya, maka lebih cepat antum dapat itu balasan dari Allah Taala. Harus tahu ilmu dan harus tahu bagaimana caranya ilmu, menurut ilmu, dan harus tahu afat fil ilm. Yaitu seseorang udah punya ilmu banyak, bisa enggak dia sombong? Itu afat, bukan afat. Harus tahu tentang itu. Ya. Makanya ma'rifatu tariq allati tusilu ilaihi wa ma'rifat afatiha, nah itu juga masuk ke dalam tazkiyatun nufus. Penting, penting banget itu. Ya, harus tahu. Wa ma'rifatu nafsihi, diri kita mengetahui aib-aib kita sendiri juga. Ya. Kemudian, fa bihadhil ma'arifil khamsati yahsulu kamala kamalu ya. Yahsulu kamalu quwwatihil ilmiyah. Dan dengan ba' di sini untuk dengan isti'anah, dengan bantuan pengetahuan lima hal ini, yahsulu kamalu quwwatihi ala ilmiyah. Terhasilkanlah, terjadilah kamal, kesempurnaan kekuatan ilmunya. Matang ilmunya itu. Orang ada yang punya ilmu tapi gak tahu diri misalnya, dia belum matang. Ada orang punya ilmu tapi dia tidak punya pengetahuan tentang halangan, aib-aib yang biasa menjangkiti seorang pencari ilmu. Itu gak matang juga ilmunya. Nah, jadi kalau lima ini udah terangkai dalam diri kita dan semoga Allah berikan itu pada kita, maka kekuatannya akan, ilmunya itu benar. Insyaallah. Wa a'lamun nasi a'rafuhum biha wa afqahuhum fiha. Dan paling berilmunya manusia itu yang paling ngerti, paling tahu tentang lima hal itu. Dan paling faqih, paham tentang hal ini. Gitu. Apa tadi? Oh, tentang Allah, hak-hak Allah ya. Itu ma'rifatu fatihi, itu hak-hak Allah. Tentang tauhid, syirik dan seterusnya. Kemudian asma dan sifatnya. Ini yang kedua, anak ini lagi yang kedua nih, bab yang diremehkan banyak dari anak-anak ngaji. Anak simpulkan itu. Dan mungkin itu terwariskan karena apa? Tidak dikompori oleh para asatidzah. Sejujurnya, sahih enggak? Antum ngerasa banyak enggak? Ada berapa persen asatidzah yang memang mengkaji fikih Asmaul Husna? Sedikit. Bersyukur kalau misalnya ada, misalnya. Ustaz siapa yang membahas? Akhirnya wasit ya. Enggak, maksudnya menyadarkan kaum muslimin secara formal dan Asmaul Husna itu. Sedikit. Enggak banyak dibandingkan dengan keumuman tauhid. Ya memang tauhid diantaranya Asmaul Husna, cuma mengkhususkan untuk Asmaul Husna itu. Dikit-dikit. Mungkin Ustaz Nuzul di masjid di Rawamangun itu. Apa sih namanya? Apa nama masjid itu? Hah? Masjid apa namanya? Nama sahabat Salman. Nah. Kalau enggak salah. Fikih Asmaul Husna. Kalau enggak salah. Al-Farisi. Iya. Jarang, itu baru satu. Berapa lagi? Iya. Fokus di masalah Asmaul Husna coba buat kaum muslimin terdidik untuk itu. Iya. Mungkin dengan cara membahas satu persatu nama-nama Allah atau membahas kaidah-kaidahnya. Ini penting. Menambah keimanan enggak? Menambah keimanan. Kita sekitar rufus juga, tauhid juga. Ya insyaallah. Baik, kemudian ma'rifat thariq, jalan. Ya. Antum dalam menuntut ilmu harus punya tata cara, manhajnya, semangatnya kayak gimana, motivasinya kayak gimana. Kemudian juga dalam menuntut ilmu juga ada halangannya, sekatnya, ujub, riya, kibir, syirik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu juga nasihat buat anak juga pastinya. Semua dari kita. Kemudian lihat makom diri kita dan mengetahui aib-aib kita. Ya. Insya Allah. Jadi panjang diri enggak? Yang setelahnya insya Allah kita lanjutkan pada tanda. Insya Allah. Baik, jadi insya Allah antum terus menuntut ilmu. Dan usahakan setiap hari menuntut ilmu. Terjadwal, antum bikin jadwal masing-masing untuk ilmu. Ana ingatkan lagi ya ikhwan dan akhwat, jangan hanya tematikan. Bukan karena kita sensian dengan penyelenggara tematik saja, maksudnya sama ustaz-ustaz, bukan konten itu. Karena ketika seseorang udah setahun ngaji tematik, dia enggak ngaji kitab, ini afat. Dan ketika dinasihati dia enggak mau, berarti dia tidak mengerti afat. Tolong. Jadi antum harus pelihara ilmu dengan runut mengkaji kitab. Iya. Dan tidak cukup di sini. Antum cari kajian kitab yang lain. Di tempat lain. Iya. Di tempat lain. Asal jadwalnya jangan jadwal sini juga. Kesian di sini. Di tempat lain, hari Ahad atau hari apa gitu. Di daerah di Cilangkap, Pak, bukan. Ada seorang bapak-bapak dari Bekasi. Bekasi Timur atau Bekasi mana gitu. Dia, beliau ini, hafizullah, udah punya anak, udah punya. Istrinya mensupport. Saking pengennya ikutan ngaji kitab di rumah, itu dari Bekasi berangkat, pas maghrib. Abis isya, kita ngaji kitab di rumah. Kemudian beliau, kan gak mungkin nginap di rumah anak. Fitnah, kita punya. Nginap di sebuah Mas musola atau masjid. Minta izin sama DKM-nya. Saya mau izin malaman di sini kok, soalnya ada kajian. Supaya besok pagi bisa habis subuh ngaji di rumah. Tuh nginep di Mas. Saking apa? Pengen menuntut ilmu. Dan dapat kita dapat alhamdulillah dapat berkah ilmunya juga alhamdulillah. Dan di antara afat kita juga sulitan mencari ilmu itu ada. Seperti syaitan gak suka yang namanya kajian runut, beneran. Semakin antum misal ikhlas, insyaallah semakin besar godaannya. Mungkin ngantuk pas jalan, berat pas mau jalan. Aduh, kayak ketinggalan banyak nih. Aduh, kayak sih kayak gitu. Kemarin gak masuk, gak enak sama gurunya. Gak. Kemudian pas di kajian ada lagi afatnya dan seterusnya. Jadi kajian di rumah nih, dan di rumah kok malam. Pertama ngaji abis isya kita ngumpul, belum baca kitab, belum baca. Itu panas hawa itu. Hawa saung itu tiba-tiba panas. Kalau di luar-luar enggak, di sini panas. Ujian itu, sihir. Ada yang pakai, ada yang ini. Ada yang buat panas. Bismillah dengan izin Allah kita teruskan. Enggak apa-apa panas. Lama-lama jadi adem banget. Itu terjadi enggak sekali, berkali-kali. Dan itu yang harus kita ketahui. Kalau thalibul ilmnya enggak ngerti kayak gimana sih, enggak mempelajari, wah panas, enggak enak, enggak nyaman tempatnya, mesti gitu dulu mikirnya. Tapi kalau kita punya hati dan juga benar-benar mengetahui jalan menuju Allah, ya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tuh ikhlas apa enggak. Teruskan, teruskan. Allah akan berikan sakinah insyaallah. Iya, harus gitu. Iya. Jadi enggak nuntut ilmu enggak cuman datang dah selesai, datang dah selesai. Enggak, ada beberapa hal yang harus kita pahami gitu. Caranya, konteksnya dan seterusnya, ya. Semoga Allah Ta'ala memberkati antum semua dan anak dan antum semua dan ilmu kita semua. Bagi yang mungkin di keluarganya ada yang belum dapat hidayah, semoga Allah berikan hidayah. Amin, Allahumma amin. Yang orang tuanya mungkin belum menerima dari Allah Subhanahu wa taala hidayah, semoga Allah percepat menuju hidayah sebelum diambang kematian. Semoga kita semua ya ngumpul di sini. Ini taman-taman surga bukan? Ya. Sahih, alhamdulillah. Apakah taman surga itu hanya kajian tematik? Tidak. Semua kajian tematik taman surga, kajian kita taman surga, cuman ada yang harus diprioritaskan. Semua taman surga insyaallah. Asatidzah yang mengisi semua insyaallah mukhlisun insyaallah. Panitianya semoga Allah perbaiki. Dan tulabnya juga semoga tulab ki anak dan siapapun dari kita semoga Allah perbaiki kolbunya ikhlas. Benar-benar tidak ada tendensi menuju ke duniawi dari menuntut ilmu. Murni insyaallah kita karena kita pengin sama-sama menuju Allah. Ya, sama-sama meniti at-tariq al-musil ila Allah taala. Sama-sama. Maka semoga ketika Allah pertemukan kita bersama-sama di sini, maka Allah pertemukan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Itu tujuan kita sama-sama ya. Ikhwan dan akhwat. Maksudnya kita masing-masing ingin sama-sama ke surga. Kita gamit sama-sama tangan teman-teman kita, sama-sama saling mencintai fillah tanpa ada ghil, hikd dan kebencian di hati. Hilangkan semua itu pada siapapun dari kaum muslimin, maka semoga Allah permudah jalan kita menuju ilmu dan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.